Harus kita turuti, Ren. Gak turuti gak dibayar. Coba tangannya diangkat lagi. Apa aku salah yen aku cerita sing banter? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kono? Aja nangis, tak setan. Apa anane? Aja nangis. Tau cari sadar lo. Ceritane tresno. Lanang kok gembeng. Aku lan kowe. Nangis temenan iki rek, nangis temenan. I love you. Ceritane temen balik tembus. Sing tenang. Awak dhewe saiki jujur-jujuran ya. Antarane kowe karo aku. Buka-bukaan, buka-bukaan. Aja dibuka saiki, sing udan. Senajan kowe ilang rapi sotak sawang nanging ning ati tansah kelingan. Kalian nangis manis e janji janjimu kuwi ngelarani ati. Hey hey sote senajan aku loro ning sik kuat nyangga tatul sing ana dada beri rasa ati yen aku eling ngono critane. Suarane sobat ambiar sini tenang. Yo. Semuanya harus nyanyi bareng. salah kowe menang ae. Wong sing ning sandingku iki lho ben melu krungu piye tenane maneh apa aku salah ayen aku apa anane kowe nek amai iya ceritane tresno nalika piye aku lan kowe.